Mitra Bisnis, Kompas menulis, menurut data Ombudsman dalam 4 tahun terakhir, lembaga yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat soal pelayanannya adalah instansi pemerintahan daerah, kedua Polri, dan ketiga kantor kementerian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda soal ini? Itu betul. Karena sekarang ini jalannya ini pemerintah itu jalan sendiri-sendiri, swasta jalan sendiri-sendiri. Autopilot nih sekarang. Karena satu contoh ya, saya kasih minta permohonan pada menteri satu surat, oke? Okay? Menteri disposisi ke dirjen, dirjen disposisi ke direktur, direktur disposisi ke kasubdit, kasubdit ke direksi ke subdit. Akhirnya yang menghadap saya itu seksi, Pak, surat ini mau diapain? Jadi menterinya itu nggak tanggung jawab, dirjennya nggak tanggung jawab, semua nggak tanggung jawab, timbul persoalan di belakang hari. Jadi itu betul. Jadi itu artinya pemerintah tidak ada pelayanan, Pemda juga begitu. Contohnya saya kasih contoh, kalau kita mau invest, misalnya ada satu pabrik ban mau invest di satu daerah, itu mengatakan bahwa untuk kami apa gitu. Jadi maksudnya itu kalau semua orang itu tidak melayani, apa guna kita bayar pajak? Semua orang suka-sukanya aja sendiri. Sekarang saya tanya ya, saya contoh kasus paling dekat pada kita ya. Saya itu setengah mati meminta pada perdagangan, tolong dong ban input ilegal itu di stop. Akhirnya wakil menteri perdagangan keliling, ketangkap di Manado, ketangkap di Semarang, ketangkap di Balikpapan, dibawa ke pengadilan, nggak diadili, nggak tahu gimana itu import ban ilegal itu, lepas aja begitu. Ini kan namanya nggak ada pelayanan masyarakat, tidak ada keamanan bagi industri agar industri itu selamat jangan sampai bangkrut. Karena kalau industri bangkrut pengangguran, jadi oleh karena itu setiap orang harus bertanggung jawab terhadap pengangguran, setiap orang harus bertanggung jawab kepada produk ilegal. Tapi tidak ada yang tanggung jawab, itu betul sekali, Ombudsman itu betul sekali. Salah satu faktor kenapa investor nggak mau masuk termasuk Samsung adalah karena adanya autopilot yang seperti sekarang ini. Pemerintah pusat setujuin, Pemda tidak setujuin. Pemerintah pusat tidak setujuin, Pemda setujuin. Kadang-kadang Pemda itu bilang apa? Itu kan urusan pusat, kamu kan urusan di sini. Jadi bagaimana nih kalau nggak ada koordinasi begini? Lalu bagaimana membangun kembali image dan public trust terhadap lembaga-lembaga ini, Pak? Oke, okay. Untuk mengembalikan public trust, we need a strong government. Satu kali lagi, we need a strong government. A strong government adalah government that can manage. Ya. Pemerintah yang bisa memanage. Jangan asal jalan sendiri-sendiri dong. Nggak ada koordinasi, kan mati kita di swasta ini, kita mati. Kita ini tenggelam nanti kita ini. Semoga apa yang pengalaman kita beberapa tahun terakhir ini itu bisa dikembalikan kepada bentuk yang sebenarnya pemerintahan yang sehat, strong government, good government 2014. Demikian Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.